السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام كله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Al-Mukarram, para habaib, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Dalam takbir akhir ini, mudah-mudahan kita sekalian senantiasa beri taufik hidayah oleh Ta'ala. Khusus para habaib, habib serta belum dalam. Habib taufik bin Abdul Qadir, tugas di panjang ukur, sehat walafiah dan satu harapan. Dan kami sebagai ketua umum tabligh akhir ini, menyampaikan tabligh akhbar ini didukung oleh beberapa ormas, termasuk Nahdlatul Ulama, termasuk yaitu Muhammadiyah, termasuk Al Irsyad, termasuk yaitu apa namanya itu, terutama dari FPI. Ini pendukung penuh daripada pengajian ini, karena Habib Syiab ini adalah Habib Rizik bin Syiab ini ketua umum FPI. Kami pun mendoakan dari beliau. Dari itu mudah-mudahan apa yang diberikan nanti mendapat dukungan Sunnah Sufia. Dan saya berdoa mudah-mudahan para habaib diberi panjang umur sehat walafiat. Dan mudah-mudahan taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Dan sebagai ketua umum Aswaja, saya juga sebagai ketua apa namanya ketua panitia, saya sangat terima kasih atas dukungan para panitia kalian dalam tabligh tadi. Mudah-mudahan kalian tetap ini dijalankan dengan aman, tertib dan aman, tertib dan sekali lagi aman, tertib dan individu. Ini yang diharapkan. Sebab bagaimanapun kita sebagai umat Islam harus mengembangkan masalah keamanan. Bagaimanapun kita wajib mengamankan negara, terutama bagian ini. Sebab bagi insya Allah termasuk kota Swaja. Kota Swaja penuh kota Swaja, mulai dulu bebas saja. Jadi itu saya mengundang Afi Rizik bin Syiab ini untuk menguatkan kami-kami ini. Tapi penting daripada yaitu Ahlu Sunnah wa Jamaah. Saya ingin mengutip kata-kata daripada almarhum Ketua Umum NU, Yaji Hasyim Muzadi, bahwa SPI termasuk benteng terakhir Islam. Mudah-mudahan ya. Bahwa FPI termasuk benteng terakhir Islam itu, termasuk benteng terakhir Islam seluruh dunia. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi kenyataan. Demikian semoga kami atas nama Ketua Umum tabligh ini, mudah-mudahan ada hadirnya. Demikian ihtiyar Rasulullah Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.